Assalamualaikum pemirsa. Ini adalah sahur terakhir. Di Borong ada tradisi. Hah? Borong belakang. Ada tradisi baru yaitu membangunkan sahur dengan alat musik. Check it out. Biar. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dadah. Thank you. Thanks.